tengoklah kiri dan kanan, sudah banyak gedung yang tinggi menjulang. Pohon-pohon dulu hijau kini tak berubah menjadi batu. Kurasa manusia kini tak pernah lagi peduli akan ya, alam. Manusia berkembang menurut perkembangan zaman yang ada. Tengoklah kiri dan kanan, sudah banyak gedung yang tinggi menjulang. Pohon-pohon dulu hijau kini telah berubah menjadi batu. Kurasa manusia kini tak pernah peduli lagi akan ya,